Hai sungguh istimewa, kalau salah sapu bangun pagi hilang nyawa. Obat-obatuk kering, obatuk basah, demam bersama. Mari beli obat ini, geranti kuat hati. Hai obat, hai obat. Obatlah ini buat dari akar kayu. Jika salah satu badan licin, hai tumbuhku. Obat angin madu, angin kuskus mata kelabu. Mari beli obat ini, geranti kuat hati. Hai obat, hai obat, mari beli. Hai nama Ma'ajun santut. Kalau banyak makan, sehat-sehat jadi sempur. Obat sakit otak, lengong sendu yang ingin sembuh. Mari beli obat ini, geranti kuat hati.